tentang remaja masa kini. Bergaul tanpa pernah pikir-pikir lagi, ingin selalu tampil keren dan funky kayak artis-artis di TV. Jadi anak gaul remaja masa kini, gayanya pengen mirip kayak selebriti, ingin selalu narsis dan anak super modis, katanya dia dibilang eksis. Tapi coba pikir lagi, pikir-pikir lagi, bukankah semua hanya sia-sia berduka? Tolong ingat lagi, mengejar kesenangan dunia, kesenangan dunia. Berlarilah, bergegaslah kawan, sambutlah masa depan dengan penuh harapan. Ku percaya engkau bisa untuk merubah semua, menjadi remaja yang funky tapi syari. Pikir lagi, tetangga semua hanya sia-sia berlaku.